Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala wa ba'du. Faqad qala Allahu azza wa jal: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salat maghrib sudah kita tunaikan. Mudah-mudahan menjadi salat yang makbulah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berikutnya adalah kita masuk pada pengkajian kitab Ad-Durusu Al-Yaumiyah, pelajaran sehari-hari, dan pada malam hari ini kita akan pelajari judul. Bahasannya adalah syurutu at-taubati wa ba'du ahkamiha. Syurut jamak dari syart. Syart dan syart artinya adalah tanda. Disebut tanda karena dengan tanda itu kita mengenal sesuatu. Kalau tidak ada tandanya, bisa jadi kita tidak kenal. Maka dari itu syarat diambil dari kata tanda. Korelasinya adalah bahwa misalnya muslim, jika dia ingin menjadi seorang muslim maka harus memenuhi syarat. Jika syarat itu tidak ada, berarti dia bukan muslim karena dia tidak memenuhi syaratnya. Begitu juga dengan taubat. Syarat taubat, jika seseorang mengerjakan apa yang menjadi syarat taubat, maka berarti taubat itu ada. Tapi dia tidak melaksanakan apa yang menjadi syarat taubat, berarti orang itu tidak disebut bertaubat. Itu yang disebut dengan syarat taubat. Syurut adalah jamak, berarti adalah beberapa syarat. At-taubah saya tidak ingin jelaskan karena sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, dan karena itu kita akan teruskan tentang apa yang menjadi isi daripada bahasan kita malam hari ini. Jadi satu, bahasan kita malam hari ini tentang syarat taubat. Bagaimana seseorang yang ingin bertaubat harus melakukan sehingga taubatnya menjadi sah. Kedua adalah wa ba'du ahkamiha. Ba'du adalah artinya sebagian. Ahkamiha, ahkam jamak dari hukum. Ha, kembali kepada taubat, berarti dan sebagian hukum-hukum tobat. Terpahami daripada judul ini bahwa hukum tobat itu banyak, tetapi beliau tidak bisa menjanjikan dan menunaikan bahwa tobat itu tuntas dibahas, karena sebenarnya hanya beberapa baris saja. Para jemaah sekalian, penjelasan tentang syarat taubat dan beberapa hukum yang bertalian dengan taubat itu, beliau hanya menyampaikan beberapa baris saja. Karena itu beliau tidak bisa untuk menuntaskan semua yang bertalian dengan taubat ini. Makanya beliau beri judul sebagian yang bertalian dengan hukum-hukum taubat. Mungkin nanti sebagiannya melalui tanya jawab atau yang lain. Para jemaah sekalian, bertobat adalah ibadah. Bertobat itu apakah karena kita berdosa atau kita merasa tidak berdosa? Tobat itu adalah bentuk dari ibadah. Jadi ini harus diluruskan. Kalau ada sebagian kaum muslimin yang meyakini bahwa jika dia bersalah, dia tobat. Tapi jika dia tidak merasa bersalah, ngapain bertobat? Gitu. Tobat itu bagi orang salah. Kalau tidak bersalah tidak perlu tobat. Salah ini. Pemahaman ini salah. Allah berfirman, di sini tidak dibawakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun." Bertobatlah kalian semuanya wahai orang-orang yang beriman, jami'an. Jami'an artinya semuanya. Tanpa kecuali, namanya jami'an itu adalah taukid lafzi, menegaskan sesuatu dengan lugas, dengan jelas bahasanya, seluruhnya, berarti tidak ada kekecualian. hanya khusus orang yang berdosa saja? Tidak. Semua orang yang mengaku dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus bertaubat. Karena itu tobat ini bisa bermakna dua. Tobat yang bermakna ibadah. Tobat yang bermakna ibadah, di mana tobat ini merupakan salah satu jenis dari wujud pengamalan tauhid al-uluhiyah. Kita tahu bahwa tauhid itu ada tiga. Tauhidu ar-rububiyah, tauhidu al-asma'i was-sifat, dan tauhidu al-uluhiyah. Di antara jenis tauhid al-uluhiyah adalah taubat. Oleh karena itu, kalau kita ingin mewujudkan, mengaplikasikan, menyatakan bahwa kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita adalah harus melakukan namanya taubat. Jadi nyaris dari hal ini, orang yang tidak bertaubat kepada Allah, maka bisa dipastikan orang itu ibadahnya kurang, tidak sempurna. Kemudian taubat yang kedua adalah taubat yang bermakna merujuk kepada jalan Allah, meninggalkan maksiat kepada Allah, dan artinya dia berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berdosa, dia meninggalkan dosanya, dan dia berharap bahwa dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna taubat yang kedua. Artinya adalah bisa jadi taubat dalam makna seperti ini tertuju pada orang yang merasa dirinya bersalah. Tetapi orang yang bersalah itu ada, bahkan tidak sedikit yang tidak merasa bersalah. Bahkan dalam mengerjakan kesalahan itu ada yang sadar dan ada yang tidak sadar. Sadar bahwa itu adalah salah, lalu itu adalah dosa. Tapi ada orang yang tidak sadar bahwa itu adalah dosa. Tidak sadar bahwa orang itu berdosa. Saya ulangi, tidak sadar mengerjakan sesuatu, bahwa sesuatu itu adalah berdosa, itu adalah dengan beberapa motif. Bisa jadi karena kebodohan. Orang itu bodoh. Orang itu tidak tahu ilmunya. Sehingga orang itu mengerjakan suatu kesalahan, dia menganggap bahwa itu tidak salah. Ketika ditanya, kan itu salah, enggak tahu. Gitu. Jawabannya, tidak tahu. Begitu. Kedua adalah, dia mengerjakan sesuatu yang bersalah, dia tidak sadar bahwa itu adalah salah, adalah karena atas dasar dia lalai. Lalai. Dia egois. Seperti misalnya, banyak ini di ibu kota, atau bahkan di berbagai pelosok, adalah misalnya memakai atau menggunakan motor, menggunakan motor itu knalpot, lalu knalpotnya itu apa yang membuat berisik itu, ya racing misalnya, ya kan, dia punya keinginan apabila dia pasang itu dia keren, ya toh dia pasang itu apabila kalau atau dia apabila lari melejit dengan cepat, betul. Tetapi dia tidak sadar atau lalai bahwa itu adalah membuat sakit orang lain karena berisik. Betul? Pada masalah berapa? Orang tidak menyadari bahwa ini adalah dosa. Begitu. Dosa. Karena apa? Orang lain yang mungkin ibu-ibu, mungkin nenek-nenek, mungkin anak kecil, atau mungkin yang jantungan begitu bunyinya adalah sedemikian berisiknya, dia menjadi terluka, cuman tidak bisa apa-apa. Karena dia lari, betul tidak? Para jemaah sekalian, sadari bahwa itu adalah dosa. Dia tidak sadar bahwa itu adalah dosa. Atau misalnya orang ngebut pada saat hujan, naik mobil atau naik motor, menginjak air jalan yang basah, betul? Lalu dia enak saja, saat lewat. Dia tidak sadar bahwa ada orang yang di dekat dia kena kecipratan akibat air itu. Dia mungkin mau berangkat ke kantor. Dari rumahnya dia bersih-bersih sepatunya sampai klimis. Dia setrika celana dan baju sampai rapi. Tetapi dia terkena oleh itu. Dan dia tidak bisa apa-apa. Kesal karena orang sudah lari. Tidak bisa apa-apa. Dia berbuat dosa, dia tidak sadar. Para jemaah sekalian, Jangan seperti itu. Ini adalah perbuatan dosa yang tidak sadar. Padahal itu adalah dosa. Padahal saya oleh karena itu, ini adalah yang harus kita ketahui. Jadi, tobat yang kedua adalah tobat yang bermakna rujuk dari kesalahan dan dosa. Kemudian dia tidak mengulangi kesalahan itu dan dia berharap kepada Allah agar dia diampuni dosa dan kesalahannya. Coba, berapa dosa yang kita sadari dan berapa banyak dosa yang tidak kita sadari? Bisa kita menghitungnya? Hari ini dari mulai kita bangun tidur sampai dengan kita saat duduk saat ini di masjid yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala ini, berapa kali kita buat dosa? Kita hitung jam sekian, jam sekian, jam sekian. Bisa ngitungnya? Berapa kali yang disadari dan berapa banyak yang tidak disadari? Bayangkan ada orang yang dari subuh berangkat dari rumah ke masjid, ada orang yang sudah ngerumpi kejelekan orang. Pagi-pagi matahari belum terbit, dia sudah menceritakan jeleknya fulan, fulan, fulan, ini, itu, padahal itu adalah dosa. Para yang sekalian, kembali kepada pelajaran kita. Dibawakan di sini dua ayat dan dua hadis. Mudah-mudahan dua ayat dan dua hadis ini kita fahami dan kita hayati dan kita amalkan, bukan hanya sekedar lewat telinga dari kepala kita. Allah berfirman, dibawakan oleh penulis, kata beliau, qala Allahu ta'ala, Allah berfirman, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khaira. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma, pada hari ya'ti, datang, ba'du ayati rabbika, sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di sini tanda, sebagian tanda kebesaran Allah itu adalah bisa bermakna al-qiyamah, hari kiamat, namanya al-qiyamah al-kubra, atau juga bisa bermakna al-qiyamah, dan al-qiyamah itu namanya al-qiyamah as-sughra. Al-qiyamah as-sughra adalah mati. Al-qiyamah al-kubra adalah yang kita mudah-mudahan tidak mengalaminya. Para jemaah sekalian, jangan berangan-angan, bermimpi, bercita-cita mengalami kiamat kubro. Karena orang yang berharap mengalami hari kiamat kubro itu orang jahat. Kok begitu ya? Rasul bersabda, kata beliau alaihi salatu wassalam, la taqumu as-sa'atu illa ala shiraril khalqi. Hari kiamat itu tidak akan terjadi, tidak akan dialami kecuali oleh manusia-manusia yang jahat. Na'udzubillah. Illa, kecuali, ala, pada, syirar. Syirar itu zaman syar, syar itu jahat, al-khalqi, makhluk. Sejahat-jahat makhluklah yang akan mengalami dahsyatnya hari kiamat. Tetapi kalau al-qiyam al-sughra, setiap kita sepertinya tidak akan ada yang bisa mengelak dan lari dari kenyataan itu. Al-qiyam as-sughra itu adalah al-maut, adalah kematian. Nah, para jemaah sekalian, kematian ini adalah harus kita alami. Karena Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin, setiap yang bernyawa, setiap yang berjiwa, dha'iqah. Dha'iqah itu adalah balaghatul Quran. Bagian dari bentuk sastra dalam Al-Quran, berasal dari kata dha'qa yadhuku dha'uqan. Kita kalau mau makan, mungkin panas atau dingin, kita cicipi dulu sampel, betul tidak? Ambil sampel, ah sudah layak dimakan, baru dia makan, betul tidak? Jangan-jangan kepanasan, lalu mulutnya menjadi kesakitan kan? Oleh itu dia coba sedikit. Nah, atau mencicipi sedap atau tidaknya masakan, kurang asin, kurang pedas, kurang sedap, betul tidak, kurang asin dan seterusnya, itu adalah namanya mencicipi, Pak. Allah menggunakan kalimat itu pada mati. Dan ini balaghatul Quran. Kata Allah SWT, setiap yang bernyawa mesti mencicipi mati. Maksudnya mencicipi itu adalah merasakan, mengalami kematian. Artinya kalau kita sekarang punya nyawa berarti dia pasti mati. Jangan lalai. Tidak sedikit pada sekalian kaum muslimin yang tidak ingat bahwa dia akan mati. Oleh karena itu selalulah mengingat mati. Mengingat mati pada zaman sekarang itu adalah termasuk jarang. Orang ziarah kubur tapi untuk maksiat, bukan untuk mengingat mati. Padahal kata Rasul alaihi salatu wassalam, kata beliau, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku larang kalian untuk ziarah kubur. Dulu. Ala fazuruha. Kata beliau sekarang, ziarahilah oleh kalian itu kubur. Zuruha. Ziarahlah kalian pada kuburan. Fa innaha, maka sesungguhnya ziarah kubur itu tudzakirukum, mengingatkan kalian al-maut. Mengingatkan kalian mati. Jadi kalau orang datang ke kuburan tidak mengingat bahwa dia akan mati, tidak ada manfaat ziarah kubur. Dan karena itu kuburan itu tidak harus definitif kuburan fulan atau fulan, kuburan bapak, keluarga atau orang lain, tidak. Ziarah kubur itu mutlak, ziarah pada siapa saja, dan tidak ada dalil bahwa bagian dari birrul walidain ziarah kuburannya. Bagian daripada berbakti kepada kedua orang tua adalah kamu ziarahi kuburnya. Tidak ada dalilnya. Silahkan datangkan dalilnya kalau ada. Tidak ada dalilnya. Ziarah kubur itu pada siapa saja. Dan yang paling penting adalah untuk mengingat mati.